bagian yang kedua dari ayat tentang keindahan nama-nama Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Ini sudah kita pelajari pada bab yang ke-24. Dan pada bab yang ke-25 ini mempelajari penggalan ayat yang selanjutnya, wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-namanya, mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tentang penyimpangan terhadap nama-nama Allah. Siapa yang masih ingat? Nomor pertama, penyimpangan yang ada pada nama-nama Allah yang disebutkan oleh penulis, yaitu mengambil, menjadikan nama-nama Allah sebagai nama berhala. Seperti kaum musyrikin, mereka mempunyai berhala namanya Al-Lata. Lata itu mereka kira diambil dari nama Allah, yaitu Al-Ilah. Al-Manat, nama berhala kaum musyrikin, mereka kira diambil dari nama Allah Al-Mannan, Al-Uzza. Mereka kira nama tersebut mereka ambil dari nama-nama Allah, yaitu Al-Ajiz. Ini termasuk penyimpangan. Sebagaimana yang sudah saya singgung juga, di zaman modern ini penyimpangan dengan jenis pertama ini ada juga. Seperti mereka menamai sembahan-sembahan selain Allah bahwasanya itu adalah nama-nama Allah. Yesus nama Allah, kata mereka. Brahma nama Allah. Siddhartha Gautama nama Allah. Ini adalah termasuk ilhad dalam nama Allah. Itu termasuk daripada penyimpangan dalam nama Allah. Seperti kaum Syiah Rafidhah menamai Allah dengan nama-nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti misalkan mereka menamai Allah Ali, Allah Fatimah, Allah Zainab. Ini semua adalah penyimpangan-penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada jenis yang kedua. Penulis Hafizahullah taala mengatakan, "An-naw'u tsani tasmiyatullahi bima la yaliqu bi jalalihi wa kamalihi." Kedua, menamai Allah dengan sesuatu yang tidak patut bagi keagungan dan kesempurnaannya. Maksudnya, menamai Allah dengan sesuatu yang tidak patut. Baik tidak patut menurut keagungannya atau tidak patut menurut kesempurnaannya. Karena Allah Maha Sempurna, Allah Maha Agung. Maka termasuk perbuatan ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah, adalah menamai Allah dengan nama-nama yang tidak cocok bagi Allah. Tidak cocok karena tidak sempurna, tidak cocok karena tidak agung. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa nama Allah itu tauqifiyah. Arti tauqifiyah adalah berasal dari Allah. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diberi nama kecuali dengan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba perhatikan sekarang, penulis mengatakan wa asmaullahil husna tauqifiyatun la yajuzu li ahadin an yatajawaza fiha al-Qur'an was-sunnah. Artinya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah paling indah dan hanya diketahui melalui wahyu. Maksudnya wahyu di sini berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Walihada fa inna man adkhala fiha ma laysa minha fa huwa mulhidun fi asma'illah. Oleh karena itu barang siapa memasukkan padanya, yaitu pada nama-nama Allah, apa-apa yang tidak berasal darinya, yaitu nama-nama yang tidak berasal dari Allah, maka dia dianggap mulhid, menyimpang pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nama-nama Allah, kita tidak bisa menamai Allah dengan nama-nama yang sekehendak kita, tapi nama-nama itu tauqifiyah, hanya berasal dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya seseorang menamai Allah dengan perasaan dia, dengan akal dia, dengan ra'yu, pendapat dia, maka nanti dia akan menamai Allah dengan nama yang tidak cocok untuk Allah, yang tidak cocok dengan keagungan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan penyimpangan. Makanya nama-nama Allah itu hanya kita bisa namai kalau ada namanya dalam Al-Quran, atau kalau ada namanya dalam apa? Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu makna tauqifiyah, yaitu maknanya adalah nama-nama Allah hanya berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, qala al-A'masy rahimahullah fi tafsir al-ayatil mutaqaddimah tafsiruha yudkhiluna fiha ma laysa minha. Nah, ini Al-A'masy adalah seorang ulama tabi'in. Beliau aslinya bernama Sulaiman bin Mihran Al-A'masy. Dan di sini kita ambil pelajaran, Al-A'masy itu adalah seorang yang matanya cacat. Matanya cacat. Dan berarti boleh memberikan gelar kepada seseorang apabila gelar tersebut orang itu terkenal dengannya, meskipun gelar tersebut diambilkan dari kecacatannya atau kekurangan pribadinya. Misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol, yang mana gerang orangnya, enak tahu kafian, belum beri cirinya, yang endek tuh nah. Misalkan, ya, ini tidak mengapa untuk ta'arif, bukan ghibah. Bukan ghibah yang diharamkan, tapi untuk mengenalkan. Dan akhirnya Al-A'masy terkenal dengan A'masnya, dengan sakit matanya, dengan cacat matanya. Tidak terkenal dengan namanya, namanya Sulaiman bin Mihran. Dan di dalam periwayatan-periwayatan hadis banyak Al-A'masy, Al-A'raj, Al-A'raj yang pincang, Al-A'ma yang buta. Terkenal dia dengan itunya, dengan gelarnya, meskipun gelarnya konotasinya buruk, dan itu bukan ghibah. Ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang kamu benci. Adapun ini adalah untuk pengenalan, ta'rif. Maka ini tidak ghibah. Ya. Misalkan bukan dijadikan sebagai olok-olokan. Itu nanti kalau dijadikan sebagai olok-olokan, mengolok-olok nanti. Masuk ke dalam hadis, ke dalam ayat, wailun likulli humazatin lumazah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Boleh. Nah, ini Al-A'masy, ini Sulaiman bin Mihran namanya. Rahimahullah berkata tentang tafsir ayat yang terdahulu. Ayat yang terdahulu maksudnya yang tadi, surat Al-A'raf ayat 180. Tafsirannya, mereka memasukkan padanya apa yang tidak berasal darinya. Maksud daripada wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i, mereka melakukan ilhad. Tinggalkan orang-orang yang melakukan ilhad. Kata Al-A'masy rahimahullah, ilhad adalah memasukkan sesuatu padanya yang tidak berasal darinya. Menamai Allah dengan nama-nama yang tidak datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak benar. Ya. Ini termasuk ilhad. Menamai Allah dengan sesuatu yang tidak datang namanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Pak, ada pemandangan menarik. Kita ini di dalam agama, ya, di dalam agama, atau di dalam metode beragama lebih tepatnya, adalah yang paling selamat kita ini mengikuti. Tidak membuat inovasi yang baru, tidak membuat renovasi yang sudah ada, cuma ngikutin saja. Jangan sok-sok pintar gitu dalam beragama. Ya, jangan sok-sok mengatakan ini amal bagus padahal belum dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jangan sok mengatakan ini nama Allah bagus padahal belum dinamai oleh Allah. Jadi metode paling tepat dalam beragama adalah cuma mengikuti, dan itu ada dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Itu sikap yang paling profesional dan proporsional dari seorang muslim, mengikuti. Saya ulangi, sikap yang paling profesional dan proporsional bagi seorang muslim dalam beragama adalah cuma mengikuti. Tidak membuat sesuatu yang baru, inovasi, ataupun tidak menambahkan sesuatu yang baru, renovasi. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dalam masalah ini. Itu mencampurkan baik-baik. Itu manhaj dalam beragama, metode dalam beragama. Sikap paling profesional dan proporsional bagi seorang muslim dalam beragama adalah mengikuti. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan lain. Lihat, ini inovasi namanya, atau renovasi, mengikuti jalan-jalan lain. Maka apa yang terjadi? Fatafarraqa bikum an sabilihi. Kalian akan terpisah dari jalannya tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi puaslah dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya sebutkan tadi surat Al-An'am ayat 152. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa min dzalika tasmiyatun nasara lahu aban wa tasmiyatul falasifah iyyahu al-illatul fa'ilah bit-taba' wa tasmiyatu ba'dhi ahli dhalal lahu bi muhandisil kaun wa nahwi dzalik fa kullu dzalika min al-ilhad fi asma'illah. Kemudian Syekh menyebutkan contoh-contoh jenis kedua ini bagaimana, yaitu menamai Allah dengan nama-nama yang belum Allah namai dirinya dengannya. Contoh misalkan, di antaranya pula perbuatan orang kaum Nasrani yang menamai Allah sebagai Bapa. Ya. Kaum Nasrani menamai Allah sebagai Bapa. Menamai Jibril sebagai Ruhul Kudus. Menamai Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Jadi ada Bapa, ada Ruhul Kudus, ada anak Tuhan. Nyatu menjadi satu. Satu, tiga, tiga, satu. Ya. Ini tidak benar. Bahwa menamai Allah dengan Bapa. Dengan nama sebagai Bapa. Kemudian yang kedua, perbuatan para filosof, ahli filsafat. Yang menamai Allah penyebab yang bereaksi secara tabiat. Ini pernah dijelaskan oleh Ustaz Al-Fadhil Firan Nahjir Jahadillahullah, yaitu ketika beliau membahas tentang masalah belajar akidah yang benar di sini. Beliau menyebutkan waktu itu tauhid rububiyah. Kalau ada yang masih ingat, tauhid rububiyah yaitu tauhid menjadikan Allah satu-satunya yang pengatur, berkuasa, mencipta dan semisalnya. Kemudian ada orang-orang yang menyimpang dari tauhid rububiyah ini. Ini orang filsafat. Dengan keyakinan mereka bahwa alam semesta ini adalah terjadinya bukan karena Allah, tetapi ada illat fa'ilah. Ada penyebab yang bereaksi secara tabiat. Illat fa'ilah, ada penyebab. Jadi adanya sungai karena dia ada sesuatu yang bereaksi secara tabiat. terjadi seperti itu secara tabiatnya. Tidak ada yang mencipta. Mereka menamakan ini sebagai pencipta. Dan itu kaum filsafat menamakan Allah sebagai illatul fa'ilah bittaba'. Zat yang mereaksikan sesuatu dengan tabiat. Itu nama Allah yang tidak benar. Dikatakan oleh orang-orang ahli filsafat. Kemudian yang lain lagi. Beliau mengatakan, perbuatan sebagian pengikut kesesatan yang menamainya arsitek alam. Ya. Allah dinamakan sebagai arsitek alam. Enggak, Allah Al-Khaliq. Itu nama Allah, Al-Khaliq, yang berasal dari Allah. Jangan dikatakan muhandis. Muhandis itu arsitek. Jangan. Ya, tetapi Al-Khaliq. Dan yang sepertinya, semua itu ilhad, menyimpang pada nama-nama Allah. Nah, ini adalah penyimpangan jenis kedua, menamai Allah dengan nama-nama selain Allah. Dengan nama-nama selain yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin nanya, Pak, kenapa tidak boleh menamai Allah kecuali dengan nama-nama yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul? Sudah saya jawabin. Kenapa? Karena pasti tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Makanya kita dalam bab asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu babnya tauqifiyah. Tidak bisa menamai Allah dan mensifati Allah kecuali dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an-naw' ats-tsalits, ketiga, ta'tilul asma an ma'aniha wa jahdu haqa'iqiha. Ini termasuk penyimpangan pada nama-nama Allah. Yang ketiga, melucuti nama-nama dari makna-maknanya. Apa maksudnya? Nama tapi enggak punya makna. Ya, hanya sekedar nama, tidak punya makna. Kemudian, dan mengingkari hakikatnya. Ini namanya juga meniadakan nama Allah. Atau dalam bahasa lain yang lebih mudahnya, termasuk penyimpangan terhadap nama Allah adalah meniadakan nama Allah. Baik maknanya ataupun hakikatnya. Ini termasuk daripada penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-ilhadu at-takdzib. Seperti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ilhad adalah pendustaan, mendustakan nama Allah. Kalau yang pertama tadi apa? Berhala dinamai dengan nama Allah, itu ilhad. Yang kedua, Allah dinamai dengan nama-nama yang bukan nama Allah, itu namanya ilhad. Yang ketiga, ditiadakan dari Allah nama-namanya. Ataupun Allah punya nama, tapi maknanya, hakikatnya ditiadakan dari Allah. Itu semua penyimpangan. Mendustakan nama Allah, itu penyimpangan. Ya, jadi jenis yang ketiga ini mendustakan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma wa ardhahuma wa khazallah man sabbahu wa qalahu, yaitu al-ilhad at-takdzib. Ilhad adalah mendustakan. Kemudian penulis mengatakan wala raiba anna man ankara ma'ani hadhihi al-asma' وَجَحَدَ حَقَائِقَهَا فَهُوَ مُكَذِّبٌ بِهَا مُلْحِدٌ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ. Tidak diragukan barang siapa mengingkari makna-makna nama ini dan menolak hakikatnya, maka dia mendustakannya dan menyimpang pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud menolak hakikat nama? Jadi misalkan Allah punya nama Al-Basir, artinya apa, Pak? Maha melihat. Apakah hanya sekedar nama atau punya hakikatnya? Hah? Allah Maha Melihat. Apakah hanya sekedar terpampang Allah Maha Melihat? Berarti Allah tidak punya penglihatan? Apa begitu? Tidak. Nah, siapa yang meyakini Allah hanya sekedar punya nama, tapi hakikatnya, maknanya enggak ada, ini namanya ilah, penyimpangan. Misalkan, orang sebagian kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam mengatakan, Allah itu maha mendengar, tanpa pendengaran. Ini gimana? Allah maha melihat, tanpa penglihatan. Allah maha mengetahui, tanpa ilmu. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Karena dia cuma menetapkan nama, tapi maknanya, hakikatnya enggak dia tetapkan. Ya Tuhan, kiranya apa gerangan, kenapa mereka berbuat seperti itu? Apa sebabnya? Hah? Maksudnya? Dia sebenarnya ada niatan baik, tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena kalau dia katakan Allah maha mendengar dengan pendengaran, berarti sama dengan makhluk. Makhluk pun mempunyai pendengaran. Bukankah kata mereka, laisa kamitslihi syai, Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun. Di sini kesalahan mereka. Mereka cuma memakai sepenggal ayat, penggalan terakhir mereka enggak pakai. Laisa kamitslihi syai, Allah tidak semisal dengan apapun. Wa huwa samiul basir, tetapi Allah maha mendengar, maha melihat. Sesuai dengan kemuliaan, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, bentuk ilhad yang ketiga apa? Mendustakan makna nama Allah, hakikat nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan barang siapa mengingkari makna nama-nama ini dan menolak hakikat-hakikatnya, maka dia mendustakannya dan menyimpang pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa min dhalika qawlu man yaqulu min al-mu'attilah innaha alfadhun mujarradah la tadullu ala ma'ani. Di antara contoh hal itu perkataan sebagian kaum mu'attilah. Kelompok mu'attilah adalah kelompok yang meniadakan nama Allah. Mu'attilah itu artinya kelompok yang meniadakan nama Allah dan sifat-sifatnya. Kelompok yang meniadakan nama Allah dan sifat-sifatnya. Ia adalah nama-nama semata, tidak menunjukkan kepada makna dan tidak mengandung sifat. Jadi misalkan, Allah punya nama Al-Khaliq. Artinya apa? Hah? Maha pencipta. Menurut orang Mu'attilah, sudah Allah maha pencipta aja, tapi enggak punya sifat penciptaan. Lalu yang mencipta siapa? Mereka enggak mengatakan, jangan dikatakan Allah maha pencipta. Allah cuma punya nama, tetapi sifat penciptaan Allah tidak punya. Jadi namanya tidak menunjukkan makna. Paham Pak? Saya beri contoh misalkan. Nama Farhan yang sedang ngantuk di hadapan saya. Mas Farhan. Mungkin kebanyakan tahajud. Ya. Mas Farhan. Ya, Farhan, namanya Farhan. Tapi enggak ada maknanya. Padahal ada maknanya. Farhan artinya adalah kata yang menunjukkan kegembiraan, seorang yang sedang bergembira. Farhan. Ya. Nah, mereka mengatakan Farhan, saya sudah selesai. Udah enggak ada makna, enggak ada hakikat, enggak ada. Begitulah mereka lakukan pada nama Allah. Ini yang melakukan kaum apa tadi namanya? Mu'attilah. Mereka cuma kasih nama Allah, tapi maknanya, hakikatnya Allah enggak punya. Sama yang seperti saya bilang tadi, Allah Al-Alim, Allah Al-Basir, kata mereka. Allah Al-Basir, maha melihat, tapi tanpa penglihatan. Ini namanya ilhad. Ya. Kenapa mereka tidak mau mengatakan Allah maha melihat dengan penglihatannya? Karena kalau Allah maha melihat dengan penglihatannya, berarti Allah sama dengan makhluk. Oh Ustaz, bagus juga tuh pendapatnya. Bagus menurut ente. Ya? Enggak. Kita tetapkan nama dan sifat sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya, dan Rasulnya lebih mengetahui tentang Allah dibandingkan seluruh makhluk. Dan mustahil Allah ketika mengatakan wahuwa sami'ul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat, itu mustahil tidak ada maknanya. Berarti Allah berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada artinya, dan itu mustahil pada Allah. Paham maksud saya? Begitu Pak. Itu kaum mu'attilah, dan itu jenis ilhad yang ketiga, yaitu meniadakan makna dan hakikat dari nama Allah. Dia menetapkan Allah Al-Alim, Al-Basir, As-Sami', menetapkan nama Allah, tapi kata mereka enggak ada maknanya, enggak ada hakikatnya. Makanya para ulama mengatakan Al-Mu'attilatu fa'budu adaman. Kaum mu'attilah itu sebenarnya dia menyembah zat yang tidak ada. Menyembah zat yang tidak ada. Kenapa? Karena dia meniadakan sifat Allah. Sama berarti dengan meniadakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jelas lagi, perhatikan sekarang contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis Syekh Hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan wala tatadhammanu sifatin, dan tidak menunjukkan kepada atau mengandung sifat. Mereka mengatakan, kata Syekh, fayutliquna alaihi ismas sami' wal basir wal hayy wal rahim, wa yaqulun la hayata lah wala sam'a lah wala basara lah wala rahmata lah, ta'ala Allah amma yaqulun wa subhanahu wa subhanallah amma yasifun. Lihat, antara di antara contoh hal itu perkataan sebagian kaum mu'attilah, ia adalah nama-nama semata, tidak menunjukkan kepada makna dan tidak mengandung sifat. Mereka menyebut Allah dengan As-Sami', maha mendengar, Al-Basir, maha melihat, Al-Hayy, maha hidup, Ar-Rahim, maha penyayang. Lalu mereka berkata, tapi tidak ada kehidupan baginya, tidak ada pendengaran baginya, tidak ada penglihatan baginya, tidak ada rahmat baginya. Itu begitu perkataan mereka. Jadi mereka menetapkan nama, tapi tidak ada hakikatnya. Allah As-Sami', maha mendengar, tapi Allah tanpa pendengaran. Ya, maha mendengar, tapi tidak punya pendengaran. Maha melihat, tapi tidak punya penglihatan. Maha mengetahui, tapi tidak punya pengetahuan. Sekali lagi saya tanya Pak, kenapa mereka berani berpendapat seperti ini Pak? Karena takut menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau Allah punya pendengaran, manusia kan punya pendengaran, berarti sama dong. Maka sudah kita tetapkan saja, Allah maha mendengar tapi tidak pakai pendengaran. Itu kan lebih hebat menurut dia. Ya, Allah maha melihat tapi tidak pakai penglihatan. Maka kita katakan ini tidak benar. Tidak benarnya dari mana? Karena berarti Allah berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Ya, Allah maha mendengar ya berarti Allah mempunyai pendengaran. Allah maha melihat berarti Allah mempunyai penglihatan. Cuma pendengaran dan penglihatannya Allah berbeda dengan pendengaran penglihatan makhluk. Bayangkan Pak, dan ini disebut dalam bahasa ilmu usul fiqih, qiyasul aula, mengkias dengan yang lebih utama. Seperti ini contohnya, penglihatan saya dengan penglihatan Mas Rahma beda. Itu antara makhluk dengan makhluk. Tangan saya dengan tangannya Mas Bang Kamil beda. Ya. Itu antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana lebih utama lagi, lihat qiyasul aula, lebih utama lagi antara makhluk dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Berbeda. Jadi Pak, tidak semua yang kita tetapkan itu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya, karena memang zatnya berbeda. Makanya Allah berfirman dalam laisa kamitslihi syai, Allah tidak semisal dengannya, wa huwas samiul basir. Tapi meskipun tidak semisal, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ini seakan-akan Allah mengatakan kepada kita bahwa Allah tidak ada yang semisal dengannya. Tetapi jangan lupa Allah pun mempunyai nama, mempunyai sifat, yang sifatnya itu tidak ada yang semisal dengannya. Dan siapa yang menetapkan nama dan sifat Allah bukan berarti dia memisalkan Allah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan, dan maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi Pak, perkataan seperti ini khatir, bahaya Pak. Allah Al-Hayy, maha hidup, tapi enggak punya kehidupan. Berarti apa? Hah? Mati. Meskipun ente namai Allah Al-Hayy, Al-Hayy, ya, dipakai dalam zikir, ya hayu, ya hayu, ya hayu, ya hayu, wahai maha hidup, wahai maha hidup. Tapi keyakinan anda bahwa Allah tidak punya kehidupan itu menandakan bahwa Allah, anda meyakini Allah itu mati. Makanya seperti yang saya katakan, kaum mu'attilah yang meniadakan nama dan sifat Allah itu sebenarnya menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, menyembah sesuatu yang tidak ada. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Wa min dzalika kemudian penulis mengatakan wala raiba anna hadha anna hadha min al ilhad fi asma'illah thumma inna haula al mu'attilin mutafawituna fi hadha al ta'til fa minhum man ta'tiluhu juz'iyyun bi ma'na annahu yu'attilu ba'dhan wa yuthbitu ba'dhan wa minhum man ta'tilu kulliyyun bi ma'na annahu yu'attilu jami' فَلَا يُثْبِتُ شَيْئًا مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا أَسْمَاءُ اللَّهِ الْحُسْنَى وَكُلُّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِمَّا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ وَصَفَ بِهِ رَسُولُهُ فَقَدْ أَلْحَدَ فِي ذَلِكَ وَحَظُّهُ مِنْ هَذَا الْإِلْحَادِ بِحَسَبِ حَظِّهِ مِنْ هَذَا الْجُحُودِ. Perhatikan, tidak diragukan lagi, ini termasuk ilhad, penyimpangan pada nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa, Pak? Penyimpangannya, jenis penyimpangan, menamai berhala dengan nama Allah. Yang kedua apa? Barusan kita pelajari. Hah? Menamai Allah dengan nama-nama yang bukan datang dari Allah. Seperti kaum Nasrani menamai Allah dengan nama Tuhan Bapa. Kemudian yang ketiga barusan kita pelajari, yaitu apa? Meniadakan makna-makna dan hakikat-hakikat dari nama Allah. Ya. Seperti kemudian penulis mengatakan, perhatikan di sini, tidak diragukan, ini termasuk ilhad, penyimpangan pada nama-nama Allah. Kemudian kelompok Mu'attilah ini berbeda-beda dalam pengingkaran tersebut. Nah, jadi kaum Mu'attilah ini juga beda-beda. Di antara mereka ada yang mengingkari bersifat parsial, yakni mengingkari sebagian dan menetapkan sebagian. Dan ada pula yang mengingkarinya, pengingkarannya bersifat menyeluruh, yaitu mengingkari seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak menetapkan sesuatu pun dari sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Asmaul Husna, nama-nama Allah yang paling indah. Semua yang mengingkari sesuatu yang disifatkan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya atau disifatkan oleh Rasulnya, maka dia telah menyimpang dalam hal itu. Sedangkan bagiannya dari penyimpangan itu, ini tergantung kepada besarnya pengingkaran yang dilakukannya. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya adalah mengingkari nama Allah itu pun tingkatan-tingkatan. Ada yang mengingkari sebagian nama, menetapkan sebagiannya. Ada jenis lain, mengingkari seluruhnya. Nah, mengingkari seluruhnya ini disebut dengan kaum Jahmiyah. Dalam bahasa akidah, kaum Jahmiyah adalah kaum yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini dia mengingkari seluruh nama Allah. Maka mereka mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Apalagi? Ya, berarti Allah tidak ada. Berarti mereka menyembah Allah yang tidak ada. Allah enggak punya nama dan sifat sama sekali. Sebabnya tadi, salah satu sebab utamanya, yaitu mereka takut kalau mereka namai dan sifati, maka akan menyamakan dengan makhluk. Makanya para ulama mengatakan, ulama akidah terutama mengatakan, setiap yang meniadakan nama Allah, maka berarti dia setelah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Setiap yang meniadakan sifat Allah atau nama Allah, dia sebenarnya sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi, mustahil Allah punya mata. Kenapa? Karena kalau punya mata berarti sama dengan makhluk. Padahal Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang matanya. Makanya dia akhirnya mengatakan mustahil Allah punya mata. Sebelumnya yang dia lakukan apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, menyamakan Allah dengan makhluknya, baru setelah itu karena mustahil sama, maka dia tiadakan sifat Allah. Mustahil Allah mempunyai kedua tangan. Lihat. Dia meniadakan Allah punya kedua tangan. Kenapa? Karena kalau Allah punya kedua tangan sama dengan makhluk. Jadi setiap yang menolak nama Allah, meniadakan nama dan sifat Allah, itu sebenarnya dia sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Kullu mu'attilin musyabbihin. Setiap yang meniadakan nama Allah, dia adalah menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah sendiri yang berfirman kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud dengan makhluk atau kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Allah sendiri yang menyebutkan tentang nama dan sifat. Ada lagi sebagian orang yang menetapkan sebagian nama, meniadakan nama yang lain. Ini ada manusia-manusia yang seperti ini. Yang jelas ini semuanya adalah ilhad. Sebesar peniadaan dia terhadap nama dan sifat Allah, sebesar itu penyimpangan dia terhadap nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai kajian kita untuk bab yang ke-25 ini. Mohon maaf, belum selesai. Tinggal satu jenis lagi ilhad yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun menurut sebagian perkataan para ulama. Ini para ikhwah, wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi wa rabbil alamin. Ada pertanyaan, apakah termasuk ilhad jenis ketiga jika permasalahannya begini? Kita mengetahui Allah maha pemberi rezeki, maha kaya, dan kita meyakini tentang itu. Namun ketika dikondisikan disempitkan harta, bisnis, bangkrut, banyak hutang, tidak mampu menikah, dan yang semisal, kita seolah lupa dengan Allah yang memiliki sifat maha pemberi rezeki sehingga mengeluh, berharap kepada makhluk bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang seperti ini ada nau' dari ilhad. Ada semacam macam dari penyimpangan. Semestinya orang yang meyakini, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia mempunyai harapan besar terhadap Allah. Dan ini salah satu faedah dari belajar nama-nama Allah. Ada konsekuensi di dalam dirinya. Ada konsekuensi dalam dirinya kalau dia belajar nama Allah. Misalkan dalam masalah rezeki, apa tadi disebutkan berantakan, bisnis hancur, hutang banyak, tidak mampu menikah, ya, apalagi itu, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, orang yang meyakini nama-nama Allah, dia tidak akan mudah mengeluh. Maka para ulama mengatakan, sebesar ma'rifahmu terhadap Allah, sebesar husnudhanmu terhadap Allah, sebesar baik sangkamu terhadap Allah. Biasanya orang-orang yang punya sifat seperti ini mudah mengeluh, mudah putus asa, mudah menggerutu, mudah cerita kepada orang lain tentang kesulitannya. Ini biasanya kurang begitu mengenal nama-nama Allah. Contoh misalkan, Allah mempunyai nama Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki tanpa batas. Kemudian nama itu dia pikirkan dalam kehidupan nyata. Oh benar, Allah tidak Maha Pemberi Rizki tanpa batas. Bayangkan yang di langit, yang di bumi, yang di lautan, di daratan, di udara, semuanya rezekinya yang nanggung Allah. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk yang yadubbu. Yadubbu itu artinya melata. Kita termasuk makhluk melata di bumi, kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Telah menjamin rezekinya. Baik. Kalau sudah dijamin oleh Allah, maka pada saat itu selesai. Tidak akan pernah kita mati kelaparan, kecuali itu sudah takdir Allah. Berarti memang sudah habis rezekinya. Nah, cuma masalahnya Pak, manusia itu punya sifat, yaitu tidak puas dengan pemberian Allah. Merasa Allah belum memberi kepada dia, padahal sudah. Dan pemberiannya kadang-kadang secukupnya. Karena kalau diberi lebih, dia kufur nikmat. Di situ rahasia. Lawang miskin saja dia kadang-kadang enggak sholat jamaah. Miskin saja kadang-kadang sombong. Ada hadis qudsi menyatakan, "Inna min ibadi man aghnaitu la afsadathu al-ghina." Di antara hamba-hambaku ada yang kalau aku kasih kaya, dia malah imannya rusak dengan kekayaannya. Maka biarkan dia hidup seadanya. Oh miskin saja bertandang petenteng. Eh kalian yang gedongan, nih rumah kubuk, nggak cocok. Gimana kalau kaya dia? Ya, nah, itu rahasia menarik dari takdir Allah. Ada kadang-kadang Allah, orang sudah usaha-usaha, diberikan secukupnya. Agar apa? Agar dia tahu bahwasanya Allah sang pemberi rezeki satu-satunya. Nah, kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau orang yang mengetahui nama dan sifat Allah, maka dia tidak akan mudah menggerutu, mengeluh, tidak akan. Kenapa? Karena dia paham tentang Allah. Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya. Allah Al-Alim, Maha Mengetahui. Mustahil apa yang terjadi pada dirinya sekarang tidak diketahui oleh Allah. Pak, urusan rezeki saya sering mengatakan cuma dua kuncinya. Cuma dua. Disebutkan dalam hadis Rasul. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu bittalab." Takwa engkau kepada Allah dan usaha yang baik. Itu urusan rezeki. Baiki hubungan dengan Allah, kemudian usaha dengan baik. Lihat burung. "Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, lihat, perbaiki hubungan dulu dengan Allah. Benar-benar bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Tawakal itu dua maknanya, dua komponennya. Pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Yang kedua, usaha yang baik. "La razaqakum kama yarzuqut tayr." Maka Allah akan memberikan rezeki langsung kepada kalian, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung, lihat. Kenapa diumpamakan dengan burung? Bukan dengan yang lain-lain. Burung, para ikhwah, makanannya tidak seperti makanan orang biasa, makanan makhluk biasa. makanannya biji-bijian, ulat, susah. Tapi ketika dia usaha yang baik, dia akan dapat. Kemudian burung, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita malu kepada burung. Dia keluar belum terdaftar sebagai pegawai di mana? Belum terdaftar sebagai pegawai di kota Madia seperti Mas Ari. Enggak terdaftar. Belum terdaftar sebagai pegawai di mana-mana. Burung keluar, usaha yang baik. Tardu khimasan wa taruh, pulang sore hari. Sore hari, enggak sampai lembur malam. Jam 10, jam 12 malam enggak lembur. Sore hari. Ya, maka dia sudah kenyang. Nah, kata-kata kenyang di sini ya. Allah yang sering kita dalam benak kita, Ustaz Ulum sudah ibadah kuat-kuat. Tapi mana rezeki? Loh, kelaparan Anda? Enggak, Ustaz. Telanjang Anda? Enggak, Ustaz. Itu rezeki. Yang ada dalam mindset manusia adalah bahwa kalau dia ibadah, dia akan kaya raya. Padahal kadang-kadang kekayaan dia itu menyesatkan dan menyibukkan dia dari ibadah. Ini makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, irza bima qasama Allah takun amin. Puas dengan pemberian Allah, niscaya kamu langsung menjadi manusia yang paling kaya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Cuma kita terkadang, apalagi Pak, apalagi yang kadang-kadang ingin ninggalin sesuatu yang haram, terkadang sudah terbiasa setiap bulannya dapat gaji sekian puluh juta, ada jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, ada ini. Dia tinggalkan yang haram tersebut, kemudian dia berpindah kepada jalan yang halal. Gak ada jaminan, gajinya serabutan, dia kira kayaknya kurang berataan, katanya. Kurang semua setelah ini. Padahal kan saya ingin taubat. Ya, itu yang berkah. Itu harta yang sudah cukup Allah berikan. Manusia mengira bahwasanya harta tersebut harus banyak. Rumah harus danal kayak rumah putih itu. Ya, enggak ya, akhi. Tidak mesti. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pembicaraan ini tidak menjadikan kita akhirnya Ustaz berarti muslim itu diajari harus miskin. Enggak. Bahkan kaya itu banyak keutamaan. Cuma kadang-kadang ada orang yang memang cocok diberikan kekayaan yang melimpah ruah. Ada yang kadang-kadang cocok diberikan kekayaan secukupnya. Bukan, Pak. Ada orang yang kadang-kadang diberikan sedikit kekayaan saja, jalan sudah beda. Jalan. Lalu misalkan, ya, pesan gaji aktif di kantong ada duit, umpat, di motor, di mobil, Alphard miniknya ke Haji Manjid. Keluar tuh sudah berpusung dada. Alphard. Padahal umpat aja. Ya, bagaimana kalau diberikan benar-beneran? Oh, itu akan sombong. Maka irba bima qasamallah taqabbalan. Puas dengan pemberian Allah, niscaya kamu langsung menjadi manusia yang paling baik. Demikian. Wallahu a'lam. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.